Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perang Thaif. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Hunain, beliau mengejar ya, suku Thaqif dan Hawazin ke kota kediaman mereka, yaitu di benteng Taif. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengepungan selama beberapa hari. Ya, telah kita jelaskan ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa pastinya jumlah hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengepungan. Namun sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh dia Akram Al-Umari, Hafizahullah Ta'ala, beliau melakukan pengepungan selama 18 hari. Setelah melakukan pengepungan, demikian juga melakukan upaya-upaya untuk mendobrak benteng Taif dengan menggunakan manjinik, demikian juga dengan menggunakan dababah dan memanahi orang-orang di benteng Taif namun tidak mendapatkan kesuksesan, maka Rasulullah SAW kemudian meninggalkan kota Taif. Dan beliau kembali ke Jironah. Ya, ada apa di Jironah? Telah kita sebutkan bahwa pasca perang Hunain, maka Rasulullah SAW mengumpulkan atau memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan rampasan perang dari perang Hunain di Jironah. Yang ketika itu beliau mewakilkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjaga rampasan perang tersebut. Maka kembalilah Rasulullah SAW ke tempat tersebut, ya, di mana telah dikumpulkan banyak sekali harta. Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala dalam Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan bahwa harta benda yang dikumpulkan oleh Nabi SAW atau dalam peperangan dari perang Hunain dikumpulkan sekitar 4.000 uqiyah perak. Ya, 4.000 uqiyah perak. Dan satu uqiyah itu adalah 40 keping dirham. Ya, 40 keping dirham. Berarti ada 16.000 keping dirham yang dikumpulkan dalam ghanimah tersebut. Demikian juga yang jumlahnya cukup banyak adalah hewan ternak. Disebutkan bahwa ada 24.000 ekor unta dan 40.000 ekor kambing yang dikumpulkan di Jironah untuk dibagi-bagikan. Maka ketika Nabi SAW sampai ke Jironah, beliau tidak langsung membagi-bagikan ya, rampasan perang tersebut. Kenapa saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Beliau masih menanti. Ya, jangan-jangan nanti Hawazin, demikian juga orang-orang Thaqif, ada yang masuk Islam. Ya, beliau sangat mengharapkan hal tersebut. Kita masih ingat bahwa beliau mendoakan hidayah kepada orang-orang Taif, kepada orang-orang Thaqif dan Hawazin, agar mereka menerima Islam. Maka Nabi SAW masih menginginkan mereka untuk masuk Islam, sehingga beliau menunda. Siapa tahu mereka masuk Islam, ya, sehingga tidak perlu untuk dibagi-bagikan rampasan perang tersebut, dikembalikan kepada mereka. Namun setelah beberapa hari Nabi SAW menanti kedatangan mereka, mereka tak kunjung datang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya, beliau pun mulai membagi-bagikan ghanimah tersebut. Maka kemudian ghanimah itu dibagi-bagikan. Dan orang-orang yang mendapatkan pembagian ghanimah ternyata tidak semua dari kaum muslimin. Yang mendapatkan ghanimah, ya, atau orang yang banyak mendapatkan ghanimah ini adalah orang-orang yang justru baru masuk Islam. ya orang-orang yang dahulunya memerangi kaum muslimin, ya menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Justru merekalah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam harta ghanimah yang banyak. Seperti Abu Sufyan misalnya, beliau mendapatkan 40 uqiyah. Berarti berapa? 1.600 keping perak, ya. Demikian juga beliau diberikan 100 ekor unta. Padahal Abu Sufyan ini dulu adalah gembongnya kaum musyrikin. Demikian juga Hakim bin Hizam, ya, salah seorang pentolan kaum musyrikin, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta, kemudian diberi lagi oleh beliau 100 ekor unta. Bahkan Sofwan bin Umayyah, ya, putra dari Umayyah bin Khalaf, salah satu gembong kaum musyrikin, sama, dia diberikan 100 ekor unta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan lagi 100 ekor unta. Padahal mereka ini adalah musuh-musuh Islam dulunya. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka harta yang demikian banyak? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melunakkan hati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, dibuat agar mereka mencintai Islam. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mencoba untuk menggambarkan bagaimana pembagian yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lamma kana yaumu Hunain, athara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam unasan fil qismah." Ketika perang Hunain, yakni setelah perang Hunain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian ghanimah. Fa'ata al-Aqra' ibn Habis 100 min al-ibl. Maka beliau memberikan kepada al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah mithla dhalik. Demikian juga beliau memberikan kepada Uyainah, ya, yang semisalnya, ini 100 ekor unta. Wa a'ta unasan min asyrafil Arab. Dan beliau memberikan pembagian ghanimah tersebut kepada pemuka-pemuka bangsa Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan beliau mengutamakan mereka dalam pembagian. Artinya ada sebagian orang yang tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang-orang yang mendapatkan bagian yang sangat banyak dari pembagian ghanimah tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Syihab rahimahullahu taala, ya, kata Ibnu Syihab, ghazza Rasul sallallahu alaihi wasallam ghazwatul Fath. Fathi Makkah, thumma kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin. Faqtatalu bi Hunain fanasrallahu dinah wal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah. Kemudian beliau pun keluar bersama kaum muslimin, kemudian beliau berperang dalam perang Hunain, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada agama dan kaum muslimin, kepada agamanya dan juga kepada kaum muslimin. Wa ata Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma idin Safwan bin Umayyah 100 minan na'am. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah ketika itu, ya, belum masuk Islam, ya. Belum masuk Islam. Bahkan kita ingat pada beberapa pertemuan yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminjam baju besi dari Safwan bin Umayyah dalam keadaan Safwan bin Umayyah masih menjadi seorang musyrik. Ya. Namun ketika sepanjang perjalanan mungkin beliau melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga muncul kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika itu beliau diberi harta ghanimah yang demikian banyak oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Safwan bin Umayyah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta. Thumma mi'atan, kemudian diberi lagi 100 ekor unta. Thumma mi'atan, kemudian diberi lagi 100 ekor unta. Itu bisa bayangkan 300 ekor unta diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan bin Umayyah. Ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Ya, sampai sekarang pun unta itu masih menjadi hewan ternak yang mahal, ya. Makanya kalau antum melihat ketika kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, maka yang paling afdol itu unta. Unta itu lebih mahal daripada sapi. Ya, kalau sapi saja sekarang berapa kemarin orang kira-kira, ya, ketika ingin berkurban sapi sekitar 20 juta. Itu sapi saja, ya. Sapi saja 20 juta. Dikalikan 300 sudah berapa? Ya, sudah 6 miliar, ya. Sudah 6 miliar. Ya, bagaimana dengan unta? Miliaran berarti harta yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan bin Umayyah. Kemudian apa tanggapan Sofwan ketika diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harta yang demikian banyak? Beliau mengatakan, laqad a'tani Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a'tani. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku apa yang telah beliau berikan. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku harta yang demikian banyak. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Dan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku benci. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih dibenci oleh Sofwan bin Umayyah daripada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kita tahu sendiri bahwa Umayyah bin Khalaf, ya, bapak beliau yang dulu menjadi majikannya Bilal, ya, terbunuh di perang Badar. Maka marahlah Sofwan bin Umayyah menyimpan dendam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Qala fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nas ilai. Dan kemarin kata beliau, dia telah memberikan harta kepadaku, dia telah berikan harta kepadaku, maka dia pun menjadi orang yang paling aku cintai. Lihat bagaimana Nabi SAW melunakkan hati Sofwan bin Umayyah yang dahulunya sangat membenci Rasul SAW, berubah dia menjadi orang yang sangat mencintai Rasul SAW. Maka ini merupakan salah satu strategi dakwah masyarakat muslimin. Terkadang kita perlu mengeluarkan modal, mengeluarkan harta, ya, untuk kita berikan kepada orang-orang yang mungkin tidak suka kepada Islam, ya, agar mereka berubah menjadi simpati kepada Islam. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Hakim bin Hizam misalnya. Hakim bin Hizam, ya, dahulu dia masuk Islam, ya, di awal dia masuk Islam diberikan harta yang banyak. Namun ketika dia sudah masuk Islam, apa yang terjadi? Dia tidak menginginkan harta tersebut. Sehingga dikisahkan bahwa di masa kekhilafahan Abu Bakar, demikian juga di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terutama di masa kekhilafahan Umar, ketika terjadi penaklukan-penaklukan, banyak sekali ghanimah yang masuk ke kota Madinah. Hakim bin Hizam itu tidak mau menerima ghanimah. Dia berikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sampai Umar mengatakan, "Saksikanlah, saya sudah memberikan kepada Hakim bin Hizam, tapi dia tidak mau." Awalnya tadi masuk Islam apa? Karena diberikan harta, dilunakkan hatinya. Tapi setelah iman itu kokoh, menancap kuat pada hatinya, maka beliau pun, ya, tidak mau lagi menerima. Beliau serahkan semua naik jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghanaman baina jabalain fa atahu iyah." Ya, suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberikan ghanam, kambing sebanyak 2 bukit. Ya. Sebanyak 2 bukit, artinya jumlah yang sangat banyak. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu iyyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dia. Ya. Jadi dari rampasan perang tersebut, sejumlah besar kambing diberikan kepada orang tersebut. Lantas apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang tersebut setelah menerima pembagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'ata qaumahu faqala ay qaumi aslimu. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, ya, sesungguhnya Muhammad, dia akan memberikan, ya, dia akan memberikan sesuatu tanpa dia merasa takut dengan kemiskinan sedikit pun. Saking dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan. Ya. Dan ini menyebabkan, ya, kemungkinan orang ini adalah pemuka kaumnya. Ketika dia diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilunakkan hatinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta, dia kembali kepada kaumnya mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dermawan. Faqala Anas, maka kemudian Anas mengatakan, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Sesungguhnya orang tersebut ketika dia masuk Islam tidaklah dia menginginkan kecuali hanya dunia saja. Masuk Islam agar mendapatkan ghanimah, masuk Islam agar dia mendapatkan harta. Qala fama yuslimu hatta yakuna al-islam habba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Dan tidaklah dia masuk Islam ketika dia benar-benar masuk Islam, ya, Islam itu menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ya. Jadi tidak mengapa kita berikan harta kepada seseorang agar dia masuk Islam. Biarkan dia masuk Islam, kemudian biarkan dia mengetahui keindahan Islam, maka dia akan menjadi orang yang terdepan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Namun di sana ada juga sebagian yang tidak diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang cukup lucu, ya. Ada orang yang menolak kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menolak keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Bilal dan ada Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, bagaimana kisahnya? Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bil ji'ranah, bil ji'ranah." Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang singgah di Al-Ji'ranah. Ini tempat pembagian ghanimah. Baina Makkah wal Madinah wa ma'ahu Bilal. Ji'ranah itu terletak di antara Makkah dan Madinah dan ketika itu beliau ditemani oleh Bilal. Berarti ada Abu Musa Al-Asy'ari, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Bilal. Qala fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Faqal, kemudian dia mengatakan, "Ala tunjizuli ma wa'adtani? Wahai Muhammad, tidakkah engkau berikan apa yang telah kau janjikan?" Artinya dia meminta bagian. Namun Nabi sallallahu mengatakan kepada orang tersebut, "Abshir." Ya. Bergembiralah. Ya, artinya siap-siaplah untuk menerima kegembiraan. Ya. Enggak tahu wallahu taala alam apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dia untuk bersabar terlebih dahulu, ya. Tapi yang jelas dia akan mendapatkan kegembiraan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi apa tanggapan Badui ini? Dia mengatakan faqala qad aktsarta alayya min abshir. Wahai Muhammad, alangkah banyak engkau mengatakan abshir, abshir, abshir, ya, bergembiralah, bergembiralah, ya. Jadi dia bosan, ya, dia bosan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali memberikan kata-kata abshir, ya, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian, ya. Faqbala ala Abi Musa wa Bilal kahayati al-ghadban. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun berpaling kepada Bilal dan kepada Abu Musa Al-Asy'ari seakan-akan beliau marah. Ini orang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia menolak. Faqala raddal busyra fa aqbala antuma. Kemudian beliau mengatakan kepada Bilal dan Abu Musa Al-Asy'ari, dia telah menolak, dia telah menolak kabar gembira. Maka terimalah oleh kalian berdua kabar gembira tersebut. Qala qabilna. Maka Abu Musa Al-Asy'ari dan Bilal tentu senang mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami menerimanya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tsumma da'a bi qadahin fihi ma fa ghassala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan satu ember air, ya, satu baskom air, kemudian beliau mencuci tangan beliau, beliau mencuci wajah beliau, kemudian beliau meludahi air tersebut. Tsumma qala ishraba minhu, ishraba minhu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk meminum air tersebut. Dan ingat, air ini adalah air yang berbarokah. Ya, terkena kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jasad beliau memiliki keberkahan. Maka air bekas beliau mencuci tangan dan wajah beliau, demikian juga diludahi oleh beliau, adalah air yang dipenuhi dengan keberkahan. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma wa abshira. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, guyurkan atau basahkan ya, dengan air ini basahi wajah-wajah kalian dan juga leher-leher kalian. Wa absyira, dan bergembiralah kalian dengan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa akhadhal qadah fa fa'ala, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari dan Bilal ya mengambil air tersebut, kemudian dia mereka berdua melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, air yang penuh keberkahan. Jadi beliau lalu meludahi air tersebut untuk kemudian diberikan kepada Bilal dan Abu Musa al-Asy'ari. Maka kemudian terdengar suara di balik tirai, ternyata ada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta agar air tersebut disisakan untuk beliau. Fanadat Ummu Salamah min wara'i sitr. Ummu Salamah ya. Fanadat Ummu Salamah min wara'i sitr. Maka Ummu Salamah memanggil dari belakang tirai, an afdila li ummikuma, ya, tolong sisakan untuk ibu kalian, ini untuk beliau. Fa afdala laha minhu ta'ifah. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari dan juga Bilal memberikan atau menyisakan air tersebut untuk Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membagi-bagikan ghanimah kepada para pemuka Arab, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang sedang dilembutkan hatinya, ternyata ini menimbulkan protes dari sebagian orang. Di antaranya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala rajulun wallahi inna hadhihi lakismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Ada orang yang sampai dia tega mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya pembagian ini adalah pembagian yang sama sekali tidak adil. Sesungguhnya pembagian ini bukanlah pembagian yang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya la ukhbiranna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan khabarkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala fa'ataituhu fa'akhbartuhu bimaqal. Maka aku khabarkan, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laku aku khabarkan tentang apa yang orang itu ucapkan. Fataghayyara wajhu hatta kana kasirf. Maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kelihatan merah sekali wajah beliau alaihi salatu wasalam. Qala, kemudian beliau mengatakan, faman ya'dilu in lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa lagi yang berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dikatakan tidak berbuat adil? Kalau Allah dan Rasulnya dikatakan tidak berbuat adil, maka siapa lagi? Tidak ada keadilan sama sekali di dunia ini. Sehingga pembagian Nabi SAW adalah pembagian yang adil. Pembagian yang mempertimbangkan kemaslahatan. Ya. Kemudian Nabi SAW dengan kesabaran beliau mengatakan, yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthar min hada fasabar. Kata Nabi SAW, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Sesungguhnya beliau telah diberikan gangguan yang lebih parah daripada ini, kemudian beliau pun bersabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang meragukan keadilan yang dilakukan oleh beliau? Pembagian yang beliau lakukan adalah pembagian yang dipenuhi dengan keadilan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada penyebutan namanya. Jadi orang ini disebutkan namanya dalam riwayat yang lain. Namanya Dzul Khuwaisyrah At-Tamimi. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Baina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaksimu dzata yaumin kisman, faqala Dzul Khuwaisyrah rajulun min Bani Tamim." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan pembagian, maka tiba-tiba Dzul Khuwaisyrah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, Dzul Khuwaisyrah At-Tamimi, ya, mengatakan, ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, berbuat adillah. Dalam sebagian riwayat dikatakan dia tidak memanggil Rasulullah SAW dengan ungkapan Rasulullah, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Qala wailak man ya'dil illam a'dil. Nabi SAW, celaka engkau. Kalau aku dikatakan tidak berbuat adil, maka siapa lagi yang berbuat adil? Lihat bagaimana orang ini ya berbuat sangat kurang ajar kepada Nabi SAW, mengatakan bahwa Nabi SAW telah berbuat tidak adil. Maka ini menimbulkan kecemburuan pada Umar Al-Khattab. Marah beliau. Nabi SAW dikatakan tidak berbuat adil. Maka Umar mengatakan kepada Rasul SAW, i'dan li ya Rasulullah fal adrib unuqah. Izinkan aku wahai Rasulullah SAW. Ya, ciri khas Umar ini ya. Izinkan aku Rasulullah SAW untuk memenggal kepalanya. Berkali-kali terjadi kejadian yang sama. Nabi SAW dimintai izin oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk memenggal kepala seseorang. Qala la inna lahu ashaba. Ya. Kata Nabi SAW, jangan. Karena dia ini memiliki pengikut. Ya. Jadi jangan sampai kemudian muncul stigma di tengah-tengah masyarakat bahwa Nabi SAW membunuhi kaum muslimin. Kalau misalnya beliau eksekusi si Dzul Khuwaisyrah ini, orang yang tidak tahu kejadian sebenarnya akan ya membicarakan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta. Wah, itu sudah masuk Islam dan dia berperang bersama Muhammad tapi tetap dipenggal kepalanya oleh Muhammad. Ya sudah, jangan masuk Islam. Akan muncul tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan, ya. Kemudian beliau mengkhabarkan tentang orang ini. Orang ini akan menjadi cikal bakalnya Khawarij yang akan membuat kekacauan di tubuh kaum muslimin beberapa puluh tahun pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka menimbulkan fitnah. Nabi mengkhabarkan tentang keadaan mereka. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh sholatnya kalau dibandingkan dengan sholat mereka. Ini dengan sholatnya kaum Khawarij. Demikian juga dia akan menganggap remeh puasanya kalau dibandingkan dengan puasa mereka. Ini puasanya kaum Khawarij. Tapi bagaimana hakikat mereka? Yamruquna minad-din kamuruki sahmi minar romiyah. Tapi sesungguhnya mereka telah keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan. Jadi ketika hewan buruan dipanah, keluar dia. Tidak menancap sedikit pun. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa di mata panahnya tidak ada daging, di batang panahnya tidak ada daging. Jadi tidak membawa apa-apa. Jadi Islam sama sekali berlepas diri dari mereka. Inilah cikal bakal Dzul Khuwaisyrah yang nanti akan menjadi membentuk suatu kelompok yang bernama Khawarij. yang keluar dari Ali bin Abi Thalib kemudian memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan sebagian orang kemudian tidak memberikan ghanimah tersebut kepada sahabat yang lainnya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Amr bin Taglib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin fa qasamahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan, ya, didatangkan kepada beliau, ya, harta, demikian juga tawanan, beliau membagi-bagikannya. Fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Maka beliau memberikan kepada sebagian orang dan meninggalkan bagi sebagian yang lainnya. Fabalaghahu annalladhina taraka atabu. Maka sampai kepada beliau bahwa orang yang tidak mendapatkan bagian, mereka mencela perbuatan tersebut. Fahamidallah. Thumma athna alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Amma ba'd, fa wallahi inni la u'tir rajula wa ada'ur rajul." Demi Allah, aku telah memberikan harta ini kepada sebagian orang dan aku tidak berikan kepada sebagian yang lain. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Tapi ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak aku berikan ghanimah, orang yang tidak aku bagikan kepada dia bagian dari rampasan perang, ini lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Jadi justru orang yang tidak diberi harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai oleh beliau. Lantas kenapa? Katanya orang yang tidak beliau cintai, beliau berikan harta, kenapa? Mereka yang tidak beliau cintai justru diberikan harta. Nabi menjelaskan, walakin u'ti aqwaman lima arafi qulubihim minal jaza' wal hala. Ya. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina. Kata beliau alaihi salatu wassalam, akan tetapi aku berikan kepada harta tersebut kepada sekelompok kaum karena aku melihat hati mereka ini masih penuh keraguan-raguan, masih penuh ketakutan, masuk Islam atau tidak, masuk Islam atau tidak. Aku berikan kepada mereka harta agar hilang itu semua. Ya. Adapun aku tidak memberikan kepada sebagian orang karena aku mengetahui fi qulubihim minal ghina wal khair fihim. Ya. Fi qulubihim minal ghina, dan aku menyadari orang yang tidak aku berikan dalam hati mereka terdapat kecukupan. Iman mereka membuat mereka cukup tidak memerlukan harta tersebut. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihim Amr bin Taglib, di antara mereka adalah Amr bin Taglib. Amr bin Taglib tidak membutuhkan harta. Karena sesungguhnya keimanan yang ada dalam hatinya sudah demikian kokoh. Maka kata Amr, fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasul sallallahu alaihi wasallam humran ni'am. Kata beliau, demi Allah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakan bahwa di antara orang-orang yang tidak membutuhkan harta rampasan perang karena hatinya telah kokoh dalam keimanan adalah Amr bin Taglib, ini lebih aku cintai daripada unta-unta merah. Karena unta merah ini merupakan harta yang paling mahal. Harta yang paling mahal. Ya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ada kecemburuan juga dari kalangan sahabat Ansor radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi karena orang-orang yang diberikan harta rampasan perang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini kebanyakannya adalah orang-orang Quraisy, sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul kecemburuan pada diri orang-orang Ansor. Hal ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'ta min tilkal ataya fi Quraisy wa qabail Arab wa lam yakun fil Ansar minha syai' wajada hadzal hayy min al Ansar fi anfusihim." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang kepada orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang Ansar. Maka ini menimbulkan wajada hadzal hayy minal ansar fi anfusihim. Maka di hati orang-orang Ansar muncul sesuatu. Kenapa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kok tidak memberikan kepada kita sedikit pun yang diberi orang-orang Quraisy, orang-orang yang dahulu memusuhi kaum muslimin. Kita yang justru berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasallam tidak diberikan oleh beliau. Qala hatta kathurat fihim alqalah hatta qala qailuhum lak ya Rasul sallallahu alaihi wasallam qaumah. Sehingga banyak sekali komentar di antara mereka. Sampai ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan kaumnya. Dia telah melupakan kita. Sekarang beliau sudah bersama dengan orang-orang Quraisy. Maka Sa'ad bin Ubadah, sahabat yang mulia, beliau adalah salah seorang pemuka Ansar. Ya. Jadi pemuka Ansar, ya, mereka memiliki pemuka Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal pasca perang Khandaq. Ya, ketika setelah Nabi SAW berhasil mengepung Bani Quraidah, dan kemudian Sa'ad bin Mu'ad menetapkan hukuman bagi Bani Quraidah, beliau kemudian meninggal dunia. Tinggal Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fadakhala alaihi Sa'ad bin Ubadah. Faqala ya Rasulullah, inna hadzal hayy qad wajadu alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal hayy alladhi asabta. Kemudian Sa'ad bin Ubadah menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian kaumku, yakni orang-orang Ansar, telah menemukan sesuatu, mendapati sesuatu dalam hati mereka terhadap apa yang telah engkau perbuat terhadap rampasan perang ini. Yang telah engkau dapatkan, ya, qasamta fi qaumik, yang telah engkau bagikan pada kaummu, wa ataita ataya idhaman fi qabail arab, dan engkau telah memberikan bagian yang demikian banyak kepada kabilah-kabilah Arab. Walam yakun fi hadzal hayy minal ansar syai. Sedangkan orang-orang Ansar tidak mendapatkan sedikit pun, wahai Rasul. Sa'ad bin Ubadah adalah pemuka kaumnya. Dia mendapati sesuatu di hati kaumnya. Maka beliau menjadi juru bicara mengumumkan ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutarakan satu pertanyaan yang cukup berat kepada Sa'ad bin Ubadah. Untuk perhatikan bagaimana posisi Sa'ad bin Ubadah ketika itu. Qala fa aina anta min dzalik ya Sa'ad? Di mana posisimu dalam permasalahan ini, wahai Sa'ad? Antum bayangkan di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara beliau adalah pemuka kaumnya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma'ana illam ru'un min qaumi. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku hanyalah bagian dari kaumku. Jadi beliau hanya mengutarakan apa yang menjadi keresahan dari orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, fajma'li qaumak fi hadhil hadirah. Kalau begitu Sa'ad, kumpulkan kaummu, ya, di hadirah. Hadirah yang di tempat mengumpulkan hewan-hewan ternak. Faqala fa kharaja Sa'dun fajama'a an-nas fi tilkal hadirah qala faja'a rijalun minal muhajirin fatarakahum. Maka Sa'ad pun berkumpul, kemudian datanglah beberapa orang dari kaum muhajirin ke tempat tersebut, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Fadakhalu waja'a akharun faraddahum. Datang lagi kaum muhajirin, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urusannya orang-orang Ansar. Falam majtama'u atahu Sa'd. Maka ketika orang-orang Ansar sudah berkumpul, jadi ini bukan urusannya muhajirin. Ya, muhajirin tidak mempermasalahkan pembagian tersebut. Tapi ini orang-orang Ansar yang mereka, ibaratnya mereka telah menampung Nabi SAW, menampung para sahabat yang terusir dari Makkah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Qala falam majtama'u atahu Sa'dun faqala qad ijtama'a lak hadzal hayy minal Ansar. Maka setelah mereka berkumpul, datang kembali Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar telah berkumpul, mereka menunggumu. Qala, kemudian Abu Sa'id mengatakan, fa atahum Rasul sallallahu alaihi wasallam fahmidallah wa athna alaihi billadhi huwa lahu ahl. Maka kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka. Maka sebagaimana kebiasaan beliau, ketika beliau berkhutbah, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang Allah Subhanahu Wa Taala itu layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Tsumma qala. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral anshar, ma'aqalatun balagatni ankum." Wahai orang-orang Anshar, ya. Apa ucapan-ucapan yang telah sampai kepadaku? Ya. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum, dan apa rasa berat yang kalian dapati pada diri-diri kalian? Alam atikum dullalan fahadakumullah. Wahai orang-orang Anshar, bukankah aku telah datang kepada kalian dalam keadaan kalian tersesat? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian. Alam atikum dullalan fahadakumullah. Tidakkah aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kalian. Wa 'alatan fa'ghnakumullah. Demikian juga aku datang dalam keadaan kalian fakir, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan karunia kepada kalian, kecukupan. Allah anugerahkan kecukupan kepada kalian. Wa 'ada'an fa'allafallahu baina qulubikum. Wahai Anshar, bukankah kalian dulu bermusuhan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati-hati kalian. Maka kemudian orang-orang Anshar, mereka tidak mengingkari demikian banyak kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Benar bahwa dulu mereka dalam keadaan tersesat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, terbebaslah mereka dari kesesatan. Dahulu mereka dalam keadaan fakir, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan kepada mereka. Dan dulu mereka bermusuh-musuhan, saling memerangi satu sama lain. Kemudian setelah datangnya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati-hati mereka. Setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, ke kota Madinah, maka mereka pun bersatu menjadi satu barisan. Maka orang-orang Anshar mengatakan, "Bal Allahu wa rasuluhu aman wa afdal." Bahkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ini lebih banyak dan lebih afdal. Ya, artinya apa yang telah dilakukan, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentu lebih banyak daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Anshar, "Ala tujibunani ya ma'syarul Anshar? Tidakkah kalian membalas ucapanku wahai Anshar?" Tidakkah kalian menjawab ucapanku, membalas ucapanmu wahai Anshar? Qalu wa bimada nujibuka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kami membalas ucapanmu wahai Rasulullah? Apa yang kau ucapkan adalah suatu hal yang benar. Ya. Walillahi wa rasulihil almanu wal fadl. Segala anugerah dan keutamaan semuanya adalah milik Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Amma wallahi law syi'tum laqultum fala nasadaktum fala sadaktum fasudiktum." Demi Allah, ya, kalau kalian menghendaki, sesungguhnya kalian bisa mengatakan bahwa kalian berkata jujur dan demikian juga kalian akan dibenarkan. Artinya kalau kalian menjawab, menanggapi ucapanku tersebut, maka tidak akan ada yang mendustakan kalian. Ataitana mukadziban fasodaknak. Kenapa kalian tidak mengatakan, wahai Rasul, engkau datang, kalian datang kepada kami dalam keadaan didustakan, maka kamilah yang telah membenarkanmu. Wa mahdulan fanasornak, kalian telah datang kepada kami dalam keadaan dihinakan, dan kamilah yang memberikan pertolongan kepadamu. Wa toridan fa'awainak, engkau telah datang kepada kami dalam keadaan terusir, lalu kamilah yang telah memberikan pelindungan kepadamu. Wa'ailan fa'agnainak, dan engkau telah datang kepada kami dalam keadaan kekurangan, tanpa harta, lalu kamilah yang telah mencukupimu. Kenapa kalian tidak mengatakan ini? Karena memang sesungguhnya apa yang diberikan oleh Nabi SAW itu lebih besar daripada apa yang diberikan oleh orang-orang Ansar. Memang benar mereka yang telah membenarkan Nabi SAW, yang telah menolong Nabi SAW. Namun sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW kepada mereka jauh lebih berharga daripada tersebut, daripada harta tersebut. Qala awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'atin minad dunya ta'alaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai orang-orang ansar, apakah kalian mendapatkan di hati-hati kalian kecondongan terhadap harta dunia yang aku pakai ta'alaftu biha qauman, yang aku pakai untuk melunakkan hati sekelompok kaum, liyuslimu, agar mereka masuk Islam. Wa wakaltum ila islamikum, adapun kalian, aku serahkan kalian kepada keislaman kalian. Kalian tidak membutuhkan harta tersebut. Sedangkan mereka inilah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka membutuhkan sesuatu untuk melunakkan hati-hati mereka. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ansar, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Apakah kalian tidak ridho wahai ansar, manusia pergi dengan membawa kambing dan unta-unta mereka, adapun kalian kembali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah-rumah kalian. Mana yang lebih berharga? Apakah kambing dan unta-unta yang dibagikan itu, atau kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kalian ke kota Madinah? Tentu orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mengatakan bahwa keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama mereka lebih utama daripada harta-harta tersebut. Tentu kepulangan mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah lebih utama daripada harta-harta tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur orang-orang Ansar, kata beliau, "Fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, pastilah aku merupakan bagian dari orang Ansar. Tapi karena beliau hijrah, ya, beliau bukan dari kalangan Ansar. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansar syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau orang-orang Ansar melewati satu lembah, kalau manusia melewati satu lembah, dan kaum Ansar melewati satu lembah, maka sesungguhnya aku akan melewati lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansar. Ya. Beliau ingin menunjukkan bahwa orang-orang Ansar, ya, adalah orang-orang yang sangat beliau cintai. Sampai ketika orang menempuh suatu lembah, orang Ansar menempuh lembah yang lain, beliau akan ikuti jalannya orang-orang Ansar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan orang-orang Ansar, Allahumma arhamil Ansar wa abna'al Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, kasihilah orang-orang Ansar. Kasihilah anak-anak orang-orang Ansar. dan cucu-cucunya orang-orang Ansar. Qala fabakal qaum. Maka kemudian orang-orang Ansar pun, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, mereka menangis. Hatta akhdalu lihahum. Sampai kemudian jenggot mereka basah dengan tangisan mereka. Qalu radina bi Rasul sallallahu alaihi wasallam kisman wa haddan. Maka kemudian mereka mengatakan kami ridho dengan pembagian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Ansar. Beliau menjelaskan kepada orang-orang Ansar kenapa orang-orang Ansar tidak mendapatkan bagian. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa keimanan mereka telah kuat. Adapun harta-harta ini ya dibagikan bagi orang-orang yang hatinya masih butuh untuk dilembutkan, hatinya masih perlu untuk ditarik, hatinya masih perlu untuk dikokohkan dalam keislamannya. Ya. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, setelah ghanimah itu dibagikan, ternyata datanglah utusan dari kaum Hawazin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka kemudian meminta ya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengembalikan harta rampasan perang yang telah dibagi-bagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain wa ja'athu wufudu Hawazin. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain, ketika itu beliau didatangi oleh utusannya orang-orang Hawazin. Faqalu ya Muhammad inna aslun wa ashirah famunna alaina manallahu alaiki. Kemudian mereka melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya kita ini masih satu asal dan kita ini masih satu keluarga. Famunna alaina manallahu alaiki. Maka berikanlah kepada kami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Ya. Artinya mereka meminta agar apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menang dari pertempuran untuk dibagikan kembali kepada orang-orang Hawazin. Fa innahu qad nazala bina minal bala ma la yakhfa alaik. Maka sesungguhnya telah datang musibah kepada kami wahai Muhammad, ya, sesuatu yang tidak lagi tersembunyi darimu. Artinya engkau tahu bagaimana keadaan kami. Ya, pasca peperangan mereka mengalami kekalahan dan harta-harta mereka diambil. Ya, karena strategi yang keliru dari Malik bin Auf An-Nasri sehingga orang-orang Hawazin mengalami kekalahan. Faqala ikhtaru baina nisaikum wa amwalikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang beliau, dan beliau sangat berharap hidayah Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Hawazin, beliau mengatakan kepada utusan tersebut, pilihlah antara baina nisaikum wa amwalikum wa abnaikum, antara istri-istri kalian, demikian juga harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Ya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini sudah dibagi, cuma nggak apa-apa kalau misalnya kalian memang menginginkan ada bagian dari rampasan perang tersebut yang dikembalikan kepada kalian, maka silakan pilih mana yang kalian pilihkan. Nah, mana yang kalian pilih untuk dikembalikan? Apakah wanita-wanita kalian, ataukah harta-harta kalian, atau anak-anak kalian? Kemudian utusan tersebut mengatakan qalu ya khayyaratna baina ahsabina wa amwalina nakhtaru abna'ana. Sesungguhnya engkau telah memberikan pilihan antara harta ya dan ahsabina wa amwalina, antara kedudukan kami dan juga antara kedudukan kami dan harta-harta kami, maka kami lebih memilih anak-anak kami. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan Hawazin tersebut, faqala amma ma kana li wa li bani Abdul Muthalib fa huwa lakum. Maka apa yang merupakan bagianku dan bagian Bani Muthalib, maka aku kembalikan kepada kalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rahmat dan sayang beliau kepada orang-orang Khawazin, beliau mengharap orang-orang Khawazin itu masuk Islam, beliau mengembalikan apa yang menjadi bagian beliau. Adapun yang menjadi bagian para sahabat, ya itu sudah menjadi milik mereka. Karena orang-orang Khawazin ini datangnya terlambat. Ghanimahnya sudah dibagi, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunggu beberapa hari, namun mereka tak kunjung datang. Akhirnya ghanimahnya sudah dibagi dan sudah menjadi milik para sahabat. Hingga beliau hanya bisa mengembalikan apa yang berada pada diri beliau dan keluarga beliau, apa yang dimiliki oleh beliau dan keluarga beliau. Maka beliau mengatakan, "Amma makana li wali bani Abdul Muttalib fahuwa lakum." Apa yang sudah dimiliki olehku dan juga oleh bani Abdul Muttalib, oleh keluarga besarnya Abdul Muttalib, maka aku kembalikan kepada kalian. Qala fa idza salaitu dhuhra faqulu inna nashtafi'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alal mu'minin wa bil mu'minina 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nisa'ina wa abna'ina. Dan nanti ketika aku sudah selesai salat duhur, silakan kalian nanti tampil kemudian katakan kepada manusia, sesungguhnya kami telah meminta syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk mereka mengembalikan, ya, kaum wanita kami dan juga anak-anak kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, ya. Silakan kalian meminta kepada para sahabat, ya, untuk mengembalikan anak-anak dan istri-istri kalian yang telah dijadikan sebagai tawanan. Qala fa fa'alu, maka kemudian mereka melakukannya. Ketika selesai salat zuhur, salah seorang di antara mereka berdiri kemudian mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya kami telah meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta perantaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum mukminin mengembalikan harta-harta atau mengembalikan anak-anak dan kaum wanita dari Khawazin yang telah mereka tawan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma makana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, apa yang beliau miliki, apa yang menjadi hak beliau dan hak Bani Muttalib, maka dikembalikan kepada orang-orang Khawazin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, maka orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar pun mengatakan hal yang semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang sama. Faqala al-muhajirun wa ma kana lana fa huwa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang merupakan bagian kami, kami serahkan kepada Nabi, terserah. Kalau Nabi SAW mengembalikan itu kepada orang-orang Khawazin, maka silakan dikembalikan. Demikian juga orang-orang Ansar mengatakan hal yang sama. Ya. Kecuali hanya sebagian saja di antara mereka yang tetap mempertahankan tawanan perang tersebut. Maka mayoritas dari tawanan Khawazin dikembalikan kepada mereka. Nah, setelah membagikan rampasan perang, Rasul SAW kemudian menunaikan ibadah umrah dengan berihram mulai dari Jironah. Kemudian dari Makkah, beliau meninggalkan kota Makkah kembali ke kota Madinah. Dan beliau pun sampai di kota Madinah pada tanggal 6 Dzulqa'dah tahun ke-8 Hijriyah. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian peperangan yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, mulai dari Fathu Makkah, ya, pembebasan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah, yang kemudian berlanjut dengan perang Hunain, perang Taif, dan sampai akhirnya pada pembagian ghanimah perang Hunain. Dan demikian selesailah kita dari pembahasan serangkaian perang tersebut. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan perang Tabuk bismillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ghanimah itu mutlak jadi hak milik ketika dibagikan? Artinya boleh dijual atau jadi harta warisan? Lalu adakah zakat mal dari sumber ghanimah? Syukran Ustaz. Baik, ghanimah kalau sudah dibagikan maka menjadi hak orang yang mendapatkan ghanimah tersebut. Adapun tentang zakatnya, wallahu taala alam, ketika dia sudah menjadi harta, maka ketika terpenuhi syaratnya, maka harta tersebut, ya, dikeluarkan zakatnya, ya, kalau dia termasuk dari harta-harta yang wajib untuk dizakati, ya, seperti emas dan perak, ya, wallahu taala alam. Selanjutnya bismillah Ustaz, bagi kita sekarang, adakah amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar bisa mencintai kaum Ansor sebagaimana Rasulullah? Agar bisa apa? Mencintai kaum Ansor. Baik, di antara hal yang bisa kita lakukan ya, dan ini umum ya, mencintai Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, di antaranya adalah dengan mempelajari sirah mereka. Bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan Islam, membela Islam, ya berkorban harta diri, harta dan diri mereka untuk Islam. Maka kita akan melihat pengorbanan yang luar biasa dari para sahabat. Tentunya ini akan menimbulkan rasa cinta kita dan menjadi perbandingan bagi kita apa yang telah kita lakukan untuk Islam kalau dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat, termasuk di antara mereka orang-orang Ansar. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan perang Tabuk di pekan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.